طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita menjalankan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kita dari surah Al-Anfal ayat ke-20. Nah, silakan dibaca. Siapa mau baca dulu? Udah Elis baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang beriman, ikutilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian berpaling sedang kalian mendengar. Ya, harfu nida. Ayu, munada. Ha, harfu tambih. Al-lazina. Badal ya, Ustaz ya? Al-lazina, ya. Amanu, fi'il madi, al-wawas sebagai fa'il. Ati'u, fi'il amr, al-wawas sebagai fa'il. Allaha, lafuz dalalah sebagai maf'ulun bi. Allah harfu arfin, rasulah matuf ala allaha. Alha'u mudofun ilaihi. Allah harfu arfin, la harfu nahyin. Tawallau fi'il mudari majzumun bila nahyah. Itu wawnya ini Ustaz ya? Fa'ilnya? Fa'ilnya ya. Ya. Wow fa'il dari itu. Fa'ilnya anhu jarwa majrur al harfu arfin antum mubtada tasmauna fi'il mudhari'un al sebagai fa'il jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari tadi nah tadi tawallau ini fi'il apa? Tawallau fi'il madi. Fi'il madi. Katanya lanya lanahnya. Fi'il mudhari madinya apa? Walla tawalla. Ya tawalla juga ya. Jadi ini gimana nih asal usulnya nih? Walla tawalla itu wazannya apa? Tafa'ala ya Ustaz. Tafa'ala. Terus? Terusnya ya taknya dua. Jadi asalnya lah tatawalla gitu ya. Oh. Tapi kan kita pernah belajar kalau wazan tafa'ala sama tafa'ala, ada dua ta yang berturut-turut, satunya bisa dibuang. Dibuang. Ya? Ini asalnya, wala tatawallau. Kemudian ta-nya dibuang satu. Sama kayak, tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Ya? Itu kan asalnya apa? Tatanazzalul malaikatu ruhu fiha. Ya. Nah. Ya. Tafsirnya. Lanjut, Bu. Tafsirnya. Ya ayyuhallazina shadaqullaha wa rasulahu. Tasdid shadaqullaha. Ya ayyuhallazina shadaqullaha wa rasulahu. Ati'ullaha wa rasulahu fima amarakum bihi wa nahakum anhu. Wa la tatruku ta'atallahi wa ta'ata rasulihi. Wa antum tasma'una ma yutsla alaikum fil Qur'ani minal hujaji wal barohini. Naam. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, ikutilah Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa yang kalian dilarang dengannya. Janganlah kalian meninggalkan ya Ustaz. Meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalian mendengar apa yang dibacakan pada kalian tentang Quran. Sebagai minal berupa, hujah. Berupa aja, berupa hujah-hujah. Oh, berupa alasan dan bukti akan kebenaran Allah itu ya. Ya, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling sementara kalian mendengarkan, yaitu mendengarkan Al-Quran. Ayat ini berisi perintah agar kita senantiasa taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Karena mentaati Rasul adalah bagian dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Muslim itu tidak boleh hanya mengambil Al-Quran saja, lalu mengabaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang kita sebut sebagai inkar sunnah, yang katanya mereka itu hanya mau beriman kepada Al-Quran. Karena kata mereka, Al-Quran itu qat'i, sementara hadis itu dhanni. Ini jelas pemahaman yang keliru. Islam ini kan memang pondasinya dua ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tawallaw anhu, janganlah kalian berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya, wa antum tasma'un, sementara kalian mendengarkan Al-Quran. Jadi enggak ada lagi alasan ya, karena di Al-Quran telah dijelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim dan hal-hal yang harus dijauhkan sebagai seorang Muslim. Nah, baca benar dulu. Amstak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka berkata, kami mendengar, sedangkan mereka tidak mendengar. Al-waw harfu atfin la harfu nafyin, takunu fi'il mudhari' nakis, waw sebagai isim takunu. Ka harfu tasbiyah. Alladzina slogan mubtada ya. Yang mana yang mubtada? Kaladin seperti orang-orangnya. Kaladina ya jar majrur aja kan, kapnya huruf jar. Oh, oh iya iya. Jar majrur, qalu fi'il madi awau sebagai fa'il, sami'na fi'il madi, kemudian na sebagai fa'il, alwau harfu alwau lilhan. Mubtada, kemudian la fi'il nafi. Nafiin ya. Yasma'una fi'il harfu nafiin. Yasma'una fi'il mudhari waw sebagai fa'il. Ya. Wala 21 ya. Wala takunu ayyuhal mu'minuna fi mukhalifatillahi fi mukhala mukhalafati mukhalafatullahi mukhalafatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kal musyrikina wal munafiqina alladhi iza sami'u kitaballahi yutla alaihim, dibacakan kepada mereka, qalu sami'na sami'na bizanan apa nih ya? Bi'adanina. Oh, kalian dengar. Jamaknya uzun. Ya, ya. Sami'na bi'adanina wahum fil haqiqati la yatadab baruna ma sami'u wala yufakirun ya. Ya, wala yufakiruna fi. Wala yufakiruna fi. Dan janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, menjadi seperti orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan seperti orang musyrikin dan orang-orang munafik yang apabila mereka mendengar kitab Allah dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami mendengar dengan telinga kami, dan mereka di pada hakikatnya tidak mempelajari apa yang mereka dengar, kemudian dan mereka tidak memikirkannya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladziina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidaklah mendengar. Jadi janganlah kita menjadi orang yang mengaku mendengarkan Al-Quran padahal mereka tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Maksudnya mereka tidak mentadaburi makna-maknanya dan tidak memikirkan kandungan ayatnya. Nah, seorang muslim itu harus benar-benar ketika membaca Al-Quran dia memahaminya dan mengamalkannya. Jangan seperti orang munafik ya. Yang seperti ini orang munafik ya. Orang munafik itu mereka mendengarkan Al-Quran tapi mereka tidak memahaminya. Tidak mentadaburi maknanya. Karena mereka hanya menampakkan keislaman pada zahir mereka, adapun hatinya menyimpan kebencian dan permusuhan kepada Islam. Nah. Baca apa ini? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sarrad dawabbi indallahi summun bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di bumi di sisi Allah adalah mereka yang sumum bisu bukmun tuli al, yang mereka tidak tidak berakal. Inna harfu taukid wa takhid wa nasbin saro isim inna alladhi isim mausul sebagai si'ana'at inda dorof Allahi Allahi mudhaf ila lafzu jalal sebagai Allah lafzu jalal sebagai mudhaf ilai fihim jar majrur. Indahu kembali ke bawah. Indahu Allahi lah itu jalalah sebagai mudhaf ilai asumu ada khabarnya ina. Ya, khabarnya ina nah. Ya. Sukmu al bukmu khabar kedua. Alladhi ismausul la harfu nafi ya akilun fi'il mudhari alau sebagai fa'ilnya. Inna saroma dabba alal al ardi minal min khalqillahi indallahi indallahi sumul alladhi antasaddat alladhinan saddat alladhinan tas ansaddat adhanihim adhanuhum adhanuhum an sama'il haqqi an sama'il haqqi an sama'il haqqi fala yasma'una fala yasma'un albukmu alladhi khosirat balik khorisat alladhi khorisat alsinat uhum an nukti anin nukti anin nukti bihi fala yang taki wa fala yang tak fala yang takun ya tadi fala yang tikun fala yang tikun haula'i humul ladzi la yaqiluna anillahi an am an anillahi amrohu wa nahiya wa nahiyahu wa nahiyahu sesungguhnya seburuk-buruk makhluk hidup di bumi yang melata dalam dari ciptaan Allah adalah dzo adalah yang sumum sumum itu bisu yang telinganya tersumbat dari mendengar kebenaran. Berarti bukan bisu mereka, tuli. Yang tuli Pak. Ya tuli ya. Yang tuli yang telinganya tersumbat sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Dan bisu di mana mereka tidak bisa lisannya lidahnya tidak bisa berkata-kata, maka mereka tidak bisa berkata. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akal dari perintah Allah dan larangannya. Tidak bisa memahami perintahnya dan larangannya. Tidak bisa memahami perintahnya dan larangannya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk melata yang berjalan di atas muka bumi di sisi Allah adalah orang yang tuli dan bisu yang mereka tidak memahami. Ini adalah gelaran bagi orang-orang kafir yang mereka memiliki telinga tapi telinga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Kemudian mereka pun bisu, ya lidah mereka tuh kelu, ya tidak bisa mengucapkan kebenaran sehingga yang keluar dari lisan mereka hanyalah kesesatan demi kesesatan dan kebatilan. Alladzina la yaqilun, yang tidak bisa memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk yang buruk itu bukan hewan ya. Tapi yang paling buruk adalah manusia yang mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran ya, matanya buta dari melihat yang benar. Telinganya pun tuli dari mendengarkan kebenaran dan hatinya ya tertutup dari kebenaran. Itu seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Nah, siapa sekarang baca? Baca ini, Bu Azmi. Astaghfirullah minasyaitonir rajim. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Dan apabila Allah mengetahui kebaikan, maka mereka akan dibuat mendengar, gitu ya. Dan jika mereka dibuat mendengar, maka mereka akan berpaling. Dan mereka padahal mereka telah berpaling gitu. Naam. Al-waw harfu istinaf, lau harfu syartin, alima fil madi, Allahu fa'il lahu jalala sebagai fa'ilnya, fihim jar wa majrur, khairon apa ya Ustaz? Maful bi kan dari alima. Khairon maful bi la asma'ahum la harfu taukid asma'ahum lamnya lam, lam jawab itu. Oh lam lam jawab asma'a fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir huwa hum maf'ulun bih. Kemudian al-waw harfu atfin, law harfu syartin, asma'ahum fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa hum mudhafun ilayhi. Al-lamu lamu jawab, tawallaw fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'ilnya. Yang mana tadi yang mudhaf ilayhi? Munaf ilaih, maaf ulun bi. Lam jawab, tawallau fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir, al-wawu sebagai fa'ilnya, hum maaf ulun bi. Muridun khobar. Tadi wawnya wahal kan, hum mubtada mu'ridun khobar. Oh iya, salah. Hum mubtada mu'ridun khobarnya. Walau alimallahu fi haulai khairan la asma'ahum mawa'idul qur'ana wa ibrahu hatta yaqilun ya wa hatta yuqilu anillahi azza wa jalla hujajuhu wa barahinuhu walakinahu ini maful bikad ya berarti hatta yaqila billahi azza wa jalla hujajahu barahinahu hajajahu wa barahinahu walakinahu alimu annahu la khayra fihim wa annahum la yu'minun walau asma'ahum alal fardi wa taqdiri latawallau anil imani qasdan wa inadan ba'da fahmihim lahu wa hum mu'riduna anhu laltifata lahum ilal haqqi biwajhihin minal wujuhi. Sekiranya Allah mengetahui pada mereka kebaikan, maka Allah akan membuat mereka mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya, sehingga mereka memikirkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka memahami dari Allah hujah-hujah dan bukti nyatanya. Sehingga mereka memahami dari Allah hujah-hujah dan bukti nyatanya, tetapi mereka mengetahui bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa tidak ada kebaikan pada mereka dan sesungguhnya mereka tidaklah beriman. Jikalau mereka dibuat mendengar kepada kewajiban dan apa nih? Dan kalau sekiranya Allah membuat mereka mendengar kewajiban dan takdir. Jika sekiranya Allah membuat mereka mendengar kepada kewajiban dan takdir, sungguh mereka akan beriman. Sungguh mereka akan berpaling dari keimanan karena sengaja dan menentang. Dan pertentangan setelah mereka memahaminya. Setelah mereka memahaminya dan mereka menentang. Padahal mereka menentang dan berpaling. Siapa yang berpalingnya? Tidak akan menoleh ke kebenaran dengan cara apapun. Dan tidak akan menoleh kebenaran dengan cara apapun. Ya, biar jemil itu maksudnya dengan cara apapun. Tapi ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, maka Allah akan membuat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Walau asma'um, dan kalaupun sekiranya Allah membuat mereka mendengar ayat Allah, la tawallau, mereka pun tetap akan berpaling dari kebenaran. Karena Allah Maha tahu bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu memang telah tertutup hatinya dari kebenaran. Sehingga kalaupun Allah memaksa mereka untuk mendengarkan kebenaran, mereka tetap akan berpaling dari kebenaran. Wa hum mu'idun. Dalam keadaan mereka menolak kebenaran tersebut. Jadi memang akan ada dari makhluk Allah, dari manusia yang mereka tidak akan beriman apapun caranya. Bagaimanapun kita mendakwahinya, dia tidak akan beriman, tidak akan menerima keimanan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama karena kita dilahirkan dari rahim ibu yang sudah muslim. Maka kita wajib mensyukurinya dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, lanjut. Siapa nih? Oh, Fatimah baca. Tapi bentar nih, ini enggak bisa digeser PDF-nya. Entar nih, close dulu deh. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketutup, Ustaz. Iya, mana itu tuh bentar nih. Ngeheng ini enggak? Nah, Ustaz. Wah, ya, bentar dia lagi malah ke close. Loh, kok enggak muncul ya? Bentar ya. Nah, Ustaz. Siapa ini? Tiba-tiba ngehang. Gimana caranya ya? Atau ini aja ya, aneh. Ada di buku masing-masing aja dulu, Ustaz. Abu Fatimah, ada yang punya filenya nggak? Ada yang punya file kayak Ustaz? Oh iya, benar-benar. Nanti adminnya tinggal dipindah. Iya, ya. Siapa? Coba saya, anak share-kan Ustaz ya. Iya, ya, boleh-boleh. Pak Edi, nih, aneh-anehin. Bisa nggak antum share screen tanpa aneh jadiin co-host? Sekarang belum bisa ini, Ustaz. Oh iya, aneh bikin co-host ya. Harus jadi host dulu. Ya, dah. Iya. Lah, enggak ada yang bukan yang ini Pak Edi, ini Word. Jangan yang ini Pak Edi. Yang ada Qurannya. Yang ada Qurannya mana? Yang Anda share di grup. Coba bentar Anda bisa enggak ya? Yang ini. Kalau yang lain mungkin ada yang pegang PDF-nya? Biasanya waktu pertama kelas Ustadz share deh, sebentar saya scroll ke atas. Di grup biasanya. Mana ya? Cara nge-share file biasanya share screen doang ya? Ini masalahnya explorer-nya nggak kelihatan nih. Kemana larinya ini? Ini Bu Ida nih. Ada di grup nih Ustadz nih, PDF yang ada Qurannya. Saya ini ada di grup. Ada nggak PD? Udah ada. Saya share lagi ya. Bentar. Share screen. Nah, sekarang ini malah kehilangan zoomnya nih. Ada. Ini Ustadz. Udah muncul ya? Udah muncul. Oh iya udah. Agak dibesarin aja. Bisa nggak dibesarin? Bisa. Halaman berapa sih? Lupa. Udah mau juz 10. Al-A'raf berarti lewat Al-Anfal. Al-A'raf. 179 Pak Hidi. 179 Bu ya. Maaf ya. Terus. Nah, 99 lagi. Halaman 179 Pak Hidi. Iya Bu. Agak lambat ini. tujuh. Ini ya 24 tadi ya Pak. Abu Hatim. Iya 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruhan Allah dan Rasulnya ketika menyeru kalian dengan apa kalian hidup. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, bahwasanya Dia akan mengumpulkan kalian semua. Ya harkunida ayu muda munada ha harkutanbih alladzina isim mausul sebagai naat. Badal aja. Oh, badal. Sebagai badal. Amanu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Istajibu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il. Lillahi jarru majrur alwaw harfu arfin lirrasuli jarru majrur. Iza dharaf da'a fi'lun madin kum mafulun bih lima jarru majrur. Sada? Lima ya jarru majrur. Yuhyi fi'lun mudhari'un kum sebagai mafulun bih. Alwaw harfu atfin i'lamu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il. Anna harfu tawqidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai ismu anna. Yahulu fi'lu mudhari'un fa'ilnya mustatir. Ya'udu ilallah. Baina ya'udu alallah. Baina dharab al-mar'i mudhafun ilaih. Alwaw harfu adfin qalbi maktub kemar'i al-ha'u mudhafun ilai alwaw harfu adfin anna harfu tawkidin wa nasbin al-ha'u isim anna ilaihi jarra majrur tuhsyaruna fi'lun mudhari'un majhul alwaw sebagai naibul fa'il. Tafsirnya 24. Kebayan baik. Nah, ya ayuhal ladzin na saddaqu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan war rasulan istajibu lillahi walir rasuli bitta'ati idza da'akum lima yuhyikum minal haqqi fa fil istijabati islahu ya ya islahu hayatikum fid dunya wal akhirati wa'lamu ayyuhal mu'minuna annallaha ta'ala wal mutasarrifu fi jami'il asya'i wal qadiru ala an yahula bainal insani wama yastahihi qalbuhu qalbuhu fahuwa subhanahu alladhi yanbaghi an yastajaba lahu idza da'akum idza an yustajaba lahu idza da'akum idza biyadihi malakutu kulli syai'in wa'lamu annakum tujma'una liyaumin la raiba fihi fayujazi kullan bima yastahiqqu wa orang yang membenarkan Allah benarkanlah Allah dan Nabi Muhammad. Wahai orang membenarkan Allah sebagai Rabb. Wahai orang yang membenarkan Allah sebagai Rabb-nya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, Nabi-Nya dan Rasul-Nya, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan jika memanggil kalian dengan apa kalian dihidupkan dari apabila yang menyeru kalian pada apa yang menghidupkan kebenaran pada diri kalian tadi. Nah, pada apa benar. Dan di dalam memenuhi seruan kebaikan untuk kehidupan kalian. Nah, kalau kayak ini artinya ada mengandungnya. Di dalam pemenuhan seruan Allah dan Rasulnya terdapat. Di dalam pemenuhan seruan Allah dan terdapat ya sebenarnya di dunia dan akhirat terdapat maslahat kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Terdapat maslahat kehidupan kalian di dunia dan akhirat. Ketahuilah wahai orang-orang beriman bahwasanya Allah Ta'ala dia mengatur seluruh urusan-urusan kalian. Dan dia maha kuasa membatasi manusia ya. Dan apa yang menjadi haknya badan dan hatinya. Gimana sih? Begitu. Maksudnya dan Allah maha mampu untuk membatasi antara seseorang dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Oh, membatasi seseorang dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan dia maha suci yang seharusnya agar kalian memenuhi seruan baginya. Maksudnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak baginya untuk dipenuhi seruannya apabila ia menyeru kalian. Oh, nah. Karena di tangannya lah. Di tangannya kekuasaan. Ya, kerajaan segala sesuatu. Kerajaan segala sesuatu, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikumpulkan pada hari tidak ada keraguan padanya. Maka akan dibalas setiap sesuatu dengan yang berhak dengan kebenaran. Nah, setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan haknya. Oh, maka setiap sesuatu akan dibalas dengan haknya. Syukran nah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Afan Fadi, kasih lagi. Mana Fadinya nih? Katasin lagi Fadi, karena baca lagi ayatnya. Nah, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila ia memanggil kalian pada apa yang bisa menghidupkan hati kalian ya dari kebenaran. Dan ketahuilah bahwasanya Allah membentengi antara seseorang dengan hatinya. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini berisi perintah agar kita memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya apabila kita diminta untuk memenuhi seruannya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dan hatinya. Jadi Allah lah Rabb pemilik hati. Ya. Allah yang membalikkan hati manusia. Ya. Allah bisa menjadikan orang yang awalnya sesat, bisa menjadi mendapatkan hidayah. Sebaliknya, ada orang yang awalnya dapat hidayah, bisa jadi sesat. Karena hati ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang patut kita sering menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita istiqamah di atas kebenaran. Nah. Ya, lanjut. Siapa yang mau baca dari tadi? Mumikal ya? Baca Mumikal ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلم أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak ditimpakan kepada orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Dan ketahuilah bahwasanya azab Allah Allah itu keras siksaannya. Al-wawu harfu atfin, itaku fil amr, al-wawu sebagai fa'il, fitnatan maf'ulun bih, la harfu nafin, tusibanna, fi'il mudhari, na sebagai fa'il yatsat. Al-ladina, entah dulu, la tusibanna al-ladina. Nunnya bukan nun taukid ya? Nun taukid kayaknya. Taukid sakilah. Iya. Taukid sakilah. Berarti hiya ya Ustaz ya. Domir Ustaz ya hiya. Kunna. Aladina. Aladina sebagai mahulbi. Dolamu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Minkum jar majrur. Khosotan. Ini hal ya Ustaz. Ya, halal. Al-wawu harfu atfin, i'lamu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, allaha lahu jalala sebagai isim in anna, syadidu khabar anna, al-iqabi mudhafun ilaihi. Wahdharu ayyuhal mu'minuna ihtibaron wa mihnatan yu'ammu biha al-musi'a, Ustaz. Al-musi'u kan majhul dia. Oh ya. Al-musi'u wa ghairuhu. La yuhassu biha ahlul ma'asi wala man apa Ustaz? Basharadzamba. Oh ya. Wala man basharadzamba. Bal tusibu as-salihina ma'ahum idza qadaru ala inkari dzulmi wa lam yunkiruhu wa lamu annallaha syaridul iqabi liman khalafa amrahu wa nahiyahu. Wa nahiyahu bukan wa nahiyahu, wa nahiyahu. Wa nahiyahu. Gimana Ustaz? Nahiyahu. Ya, mana? Ayo. Bermain. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah terhadap ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang yang berbuat jahat dan selainnya, yang tidak dikhususkan di mana ujian tersebut tidak dikhususkan pada ahli maksiat dan orang-orang yang berbuat dosa saja, bahkan menimpa orang-orang yang soleh yang berada bersama mereka. Jika mereka mampu untuk mengingkari kezaliman akan tetap, dan mereka tidak mengingkarinya, ketahuilah bahwasannya siksaan Allah itu sangat keras bagi siapa saja yang mengingkari perintahnya dan larangannya. Nama ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Naam, tolong di ke atas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah terhadap cobaan atau ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Dan ketahuilah bahwasanya Allah siksaannya sangatlah dahsyat. Ini adalah peringatan ya bagi orang-orang yang beriman agar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Agar mencegah dari hal yang munkar dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kemaksiatan dibiarkan, padahal kita bisa mengingkarinya, maka khawatir Allah akan menimpakan adab, yang kalau adab itu turun, tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja, tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, tapi orang yang solehnya pun kena juga. Ya makanya harus ada amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi harus ada orang-orang yang menasihati apabila ada orang yang melakukan kemaksiatan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau misalnya ada yang bermaksiat, ada yang berbuat kejahatan, lalu diam saja orang-orang salehnya, maka khawatir Allah akan menimpakan adab, dan kalau adab sudah turun, kan nggak milih-milih. Misalnya adabnya berupa banjir bandang misalnya. Maka nggak pilih-pilih. Ya. Jadi misalnya enggak, misalnya kalau rumahnya orang saleh aman, enggak. Kalau adab sudah turun, kena semuanya. Ya. Nah, ini peringatan bagi kita agar senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, lanjut. Sudah waktu. Nah, sudah selesai tadi ya. Berarti balik lagi ke awal ya. Tadi awal siapa? Bunda Helis ya? Bu Kurniati belum, Ustaz? Oh, Bu Kurniati belum ya? Kira-kira udah. Ya, Bu, baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit dan kalian merasa lemah di bumi ini, kalian takut orang-orang itu ya, kalian takut manusia merampas kalian atau menculik kalian, dan Allah menempatkan dan Allah memberikan tempat tinggal kepada kalian dan menguatkan kalian dengan pertolongannya, dan Allah merizkikan kepada kalian berupa kebaikan-kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Al-wawu harfu atfin, udhkuru fil amr, al-wawu sebagai fa'il, idh dhuruf zaman, antum muqtada, qalilun khobar, mustada'afun khobar tsani, Ustaz ya. Khobar tsani, khobar kedua. Bukannya na'at ini. Oh iya, benar, khobar yang kedua. Tapi itu bukan sifat ya. Rasa lemah yang mustada'afun khobar tsani fil ardi jar wa majrur. Takhafuna fil mudhari dengan awu sebagai fa'il, an harfu nasbin wa masdariyin, ya takhaffa fil mudhari mansubun bi an kum maf'ulun bi as annasu fa'ilun. Alfa'u harfu atfin, awa ini fi'il madhi dengan fa'ilnya huwa ya'udu 'alallah ku maf'ulun bih. Alwa'u harfu atfin, ayyada fi'il madhi fa'ilnya huwa ya'udu 'alallah ku maf'ulun bih. Binasri jar wa majrur, aha'u mudhaf. Alwa'u harfu atfin, rozaqo fi'il madhi, al-wawu fa'ilnya huwa ya'udu 'alallah kum maf'ulun bih, minat tayyibati jar wa majrur, ini berarti minat tayyibati itu ya maf'ulun bih tsani ya, enggak usah lah jar majrur mah, oh jar majrur aja ya. La'allakum, la'alla hati taroji, kum isim la'alla, tashkurun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, khobar dari la'alla. Tafsirnya, wadhkuru ayyuhal mu'minuna ni'amallahi alaikum idh antum bimakkata qalilul adadi qahuruna takhafuna an ya'khudakum kuffaruha bishir'at gimana? Ya'khudakumul kuffaru ya'khudaku, kan gak ada alif lamnya ya? Ya'khudakum kuffaruha di layar ada. Oh, di PDF saya nggak ada, Afwan. Tidak apa-apa. Afwan, Ustaz, di kertas saya nggak ada nih. Yang Word nggak ada. Oh, ini ada ya? Tunggu, tuh kecil-kecil banget ya. 26. Mana sih? 26. Di kertas saya aja, Ustaz, ya. Ini kecil banget tulisannya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. An ya'khudhakum kuffaruha bishir'atin ya? Bishir'atin. Bishir'atin. Oh ini dengan cepat bisuratin faja'ala lakum ma'wa ta'awuna ya ta'awuna ilaihi wa huwa madinatu wa qawwakum akan ketemu lagi nih wa qawwakum binasrihi alaihim yawma badrin wa at'amakum minat tayyibati allati min jumlatihal ghana ini likai tashkuru lahu ala ma razaqakum wa an'ama bihi alaikum. Dan ingatlah wahai orang-orang beriman kepada nikmat Allah kepada kalian ketika kalian di Mekah, kalian mereka mereka sedikit dalam jumlah dan kekuatan. Kemudian kalian takut bahwa orang-orang kafir itu akan mendatangi kalian dengan tiba-tiba atau dengan cepat. Dan Allah menjadikan untuk kalian tempat tinggal yang kalian tinggal padanya yaitu Madinah dan menguatkan kalian dengan pertolongannya pada perang Badar dan Allah memberikan makan kalian dengan baik-baik yaitu berupa banyaknya ghanimah agar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Dan Bunda ini bukannya binatang ternak ya? Bukan, benar. Bukannya gonimah ya? Jamaknya gonimah ya. Mafa'ilah. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada kalian dan apa yang Allah berikan nikmat kepada kalian dengannya untuk kalian. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian dahulu ya berjumlah sedikit mustad'afun merasa lemah di muka bumi. Takhafuna, kalian takut ayyatakhattafakumun nas. Ya, orang-orang kafir akan menculik kalian. Fa'awakum, lalu Allah menempatkan kalian, yaitu di kota Madinah. Wa ayyadakum minasrih, dan Allah memperkuat kalian dengan pertolongan darinya. Dan Allah memberikan kalian rezeki yang baik-baik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini adalah apa pengingat ya bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Bagaimana ketika kaum muslimin di Mekah mereka ditindas, mereka diusir, namun Allah membela mereka, menolong mereka dengan menjadikan Madinah sebagai kota yang menjadi pelindung mereka. Lalu setelah itu mereka mampu menguasai kota Mekah. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin materinya sampai di sini, kita akan lihat pertanyaan yang masuk. Pak Edi mungkin boleh di ini dulu apa namanya share screennya di up dulu. Ini aneh nggak bisa ngelihat chattingan di mana nih? Oh ya baru kelihatan. Taip. Avanset mau tanya kabar Takunu pada ayat 21 mana ya? Kabarnya Takunu pada ayat 21. Ayatnya apa? Berarti apa ayatnya? Bisa di-share lagi? Oh, wala takunu kalladina ya? Iya. Berarti ya itu, jar majurnya sebagai khobarnya. Kan artinya janganlah kalian seperti orang yang, berarti kalladina itu jar majur sebagai khobarnya. Nah, close lagi, Fede. Nggak bisa jelas soalnya. Nah, benar tuh ya. Umum Mikael udah jawab di bawahnya. Nah. Udah Elis bertanya, bagaimana kita menyikapi perbedaan Idul Adha? ini lagi hits ya, lagi banyak perdebatan di medsos gitu ya. Kalau saya dari dulu itu, menjadikan keputusan pemerintah sebagai ketetapan gitu aja. Karena hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebaiknya itu diputuskan oleh pemerintah, bukan oleh ormas tertentu. Karena kalau kita menyerahkan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak hanya berdasarkan keputusan ormas tertentu, padahal ormas jumlahnya banyak, nanti jadi kacau. Maka kalau aneh pribadi ya lebih mengikuti keputusan pemerintah. Pun kalau misalnya ada di antara kita yang merupakan jamaah atau warganya Muhammadiyah, maka kita harus berlapang dada. Nah, gimana solusinya? Solusinya gini aja. Kan Muhammadiyah tuh hari Sabtu ya lebarannya ya. Sementara pemerintah tuh hari Ahad. Enggak apa-apa. Jadi gini, supaya menjadi win-win solution gitu ya dan enggak menjadi muskilah, maka salatnya enggak apa-apa tanggal bagi yang Muhammadiyah enggak apa-apa salatnya hari Sabtu. Tapi motongnya hari Ahad. Kenapa? Khawatir kalau misalnya nih ada jamaah yang lebarannya hari Ahad. Kemudian dia menitipkan kambingnya untuk disembelih pada panitia kurban. Kalau panitia kurban motongnya hari Sabtu, itu namanya bukan kurban. Jatuhnya sedekah, sayang kan? Nah, makanya supaya bentuk lapang dadanya kaum muslimin, baiklah kita berbeda dari sisi sholatnya, tapi kita harus kompak dari sisi pemotongannya. Jadi teman-teman atau saudara kita yang di Muhammadiyah harusnya, gak apa-apa sholatnya tanggal hari Sabtu gitu, tapi motongnya sebaiknya di hari Ahad, supaya kalau ada jamaahnya yang lebarannya hari Ahad, nggak masalah kan kalau dipotongnya di hari Ahad, itu masih masuk hari Tashrik, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau mengatakan kalau puasa hari Sabtu khawatir haram karena sudah dimasuk hari raya, nah ini nggak gitu ya. Namanya istimbat atas hukum itu, ijtihad atas hukum itu tidak melahirkan konsekuensi dosa ya. Karena ijtihad itu kalaupun salah dapat pahala, jadi nggak masalah. Jadi pilih pendapat yang lebih menenangkan hati kita. Karena masing-masing memiliki pondasi yang kuat ya. Karena kan titik perbedaan penentuan hari Idul Adha itu adalah apakah kita puasa tanggal 9 itu karena tanggal 9-nya atau karena wukuf di Arafah-nya. Karena kan puasanya namanya puasa Arafah. Jadi titik perbedaannya di situ. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kita puasa hari Arafah karena adanya orang yang wukuf di Arafah, sehingga kita wajib melihat Arab Saudi gitu. Sementara ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kita puasa Arafah bukan karena wukuf Arafah, tapi karena harinya. Ya hari Arafahnya yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi bukan karena ada orang wukuf. Bagaimana kita memahaminya? Nah, salah satu argumen yang dibangun oleh orang-orang yang mengatakan kita puasa karena tanggalnya bukan karena wukufnya adalah bagaimana dengan zaman dulu? Kalau zaman sekarang enak ya. Saudi ngumumin jam sekian, kita yang di Indonesia jaraknya 5.000 km langsung tahu. Tapi gimana dengan zaman dulu? Kan nggak mungkin nih, misalnya Saudi wukufnya hari Sabtu. Wukufnya hari Jumat. Kan nggak mungkin orang Indonesia yang jaraknya 6.000 km langsung tahu ketika itu. Belum ada telepon, belum ada... Kalaupun misalnya pakai utusan orang, butuh berbulan-bulan. Jadi, Anda lebih tenang dengan pendapat yang mengatakan bahwa kita tuh puasa karena tanggalnya, bukan karena wukufnya. Logikanya kayak tadi. Karena kalau sekiranya kita puasa karena wukufnya, bagaimana dengan zaman dahulu? Di mana belum ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Tentunya nggak mungkin kabar tentang wukuf Arafah hari Jumat bisa nyampe ke Indonesia hanya dalam hitungan hari. Kalau dulu kan kabar itu lewat apa? Lewat orang kan? Misalnya mereka kirim dengan berkuda. Nah kalau dari Saudi kan ke Indonesia perlu naik kapal. Naik kapal itu kan kalau yang saya dengar dari kakek saya itu sampai 3-4 bulan tuh dari Saudi ke Indonesia. Dan itu sangat bergantung angin. Jadi saya lebih nyaman dengan pendapat yang mengatakan puasa itu adalah karena tanggalnya, bukan karena wukufnya, berdasarkan argumentasi yang tadi. Begitu, Bu Dayalis ya. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, bisa. Ya, taip ya. Ya, Ustaz, ya. Ini untuk memperkuat, ini aja, ya. Banyak perdebatan. Ya, wajar lah. Justru itu menunjukkan bahwa Islam itu agama dalil ya, dan agama pemahaman. Masing-masing memiliki dalil yang kuat dan pondasi yang kuat. Jadi kalau masalah Idul Adha itu benar-benar masalah yang memang luas ya. Wah, ini masalah yang luas. Yang penting kita berlapang dada. Nah, makanya solusinya kayak tadi. Nggak apa-apa sholatnya hari Sabtu, tapi sembelihnya mulai hari Ahadnya. Supaya kalau ada jamaah yang nitipin kurban ke panitia nih, kalau misalnya dipotongnya hari Sabtu, itu bukan kurban jatuhnya, malah sedekah biasa. Kayak gitu. Tapi, oh ya, Afan, aneh kan di Kampung Bahasa Arab sedang ada raker ya, dapat kerja ya, minggu ini. Jadi kemungkinan hari Selasa, Rabunya libur. Kalau Kamis sama Jumatnya, nanti aneh kasih tahu lagi ya. Tapi kalau Selasa, Rabunya, kita libur dulu. Adapun untuk Kamis dan Jumatnya, nanti insya Allah aneh kabari lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Taip ya, demikian majlis kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, kita bisa pahami dan kita amalkan. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz.